Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ana cewek bloek, jenane Tarisa. Undangane Tari, umure ya wis arep nang slape. Mulane nggegrek banget kemen kepengin bojo. Lah ge cita-citane wis nemu pacar. Undangane Bagong. Lah dadi critane iki si Bagong ki arep nglamar si Tarisa kuwe mau. Lah akhire Tarisa wadul karo ramane. Kaya ngapa wadule? Yo. Pak, bapake nyun ngapunten lah. Kulo badhe sanjang kali bapake, Pak. Arep ngomong apa? Yo duit, wis metu. Mboten, Pak. Kulo badhe sanjang Mas Bagong kadosipun ngenjang badhe nglamar kulo. Bagong? Bagong kono kuwi ngarepen kono kuwe? Nggih, Pak. Bagong niku ngajeng. Nggih, kandhani ngene, kandhani ngene. Nyong kuwi sebagai ramak, ya uli-uli bae kowe bojo nganah bojo wong nek titi mangsane kowe wis gutul, umure wis arep selawe. Nggih, gagean ngono mau muah. Oleh bojo sing ganteng, sing sugih, sing rajin ibadah. Tapi nek karo Bagong kuwi yen urung ulih. Dene mboten angsal, Pak. Urung ulih. Lah dene kados niku, Pak. Urung ulih, ora ulih pokoke. Lah sik kepripun kulo, Pak? Kulo pun ditareni teng Mas Bagong. Nggih, sah tarisah iki kanane ngene. Aja seru-seru li ngomong. Iki bapak karep ngomong. Bapak kaya kowe ora rida kowe dadi bojone Bagong. Wong kajian-kajiane Bagong kuwi malah kakange kowe lho. Dene malah kakange kulo sik kepripun, Pak, urut-urutane. Sik kandhani aja terus-terus li ngomong kok. Dadi mien kecomor mamak ya. Dadi mien lagi bapak kere Mas Bagong kae Mas Tarso mari ngarep kuwi genanu buku priwe tungtungane jigi-jigi busari karo nyung kuwi bisa patres kok. Patres kepripun? Ya patres metune Bagong kuwi mau. Ya iso Pak dene maksud kulo, Pak. Urung maksud bae. Wis pokoke ora lebih kok karo Bagong kuwi lah. Inti dah, ke sahabat yes ya, ke cerita-ceritanya si Tarisah gue mutung. Waduh lah, dilamar malah domain yang ramane. Orang li karo Bagong, padahal cintanya jangan setengah mati orang eram. Apa baik dilakoni wis nang Tarisah, ngubahi kelamini Bagong, mendina. Nyaponi lah tarumai Bagong ya, nganteng jujuk nang aja dini Bagong, be. Seminggu pindah dilakoni gue, ngepit. Lah kan saking cintane mbak karo Bagong. Lho ngarep dilamar nang Bagong malah ora ana ramane, otomatis Tarisah mutu mlayu maring biyunge nang jero petangan karo nangis ke. Mama make mama ke kepriwe ke ma. Eh, coba tuh gak disenggo kok nangis nang apa kok. Lah aku mikir ngomong karo bapake, Ma. Aku kan dilamar nang Mas Bagong ngesuk. Lah jeremonge ora uli nang ramane si kepriwe, Ma? Arep bojo karo Bagong ora uli nang ramane. Gunang ge kok mboten angsal nang bapak pripun nggih, Ma? Jan kula te bingung banget kula cinta banget kali Mas Bagong kok, Ma. Lah bapak emang maune nu kepriwe dening bisa-bisane ora uli kowe karo Bagong. Ngomong apa ramane? Kuna jare Ma, ya, jare Mas Bagong kuwe kayan-kayane malah kakange nyong, Ma. Sasa-sasa dulur kang. Di karo Yusari bisa dadi Bagong kakange kowe sih. Sekena matre bapak mau jararin sama bapaknya Mas Bagong tengarap ceremonge ya. Bapaknya ini kun nate partes kali busari. Partesnya jarane metune Bagong, Ma. Oke, cep. Orang sahrean, menang bayam. Suara senangis. Gimana nih? Kuat ulih nanyong karo Mas Bagong ana. Ulih nama make. Bung kayan-kayane, bapakmu bekayane orang ngerti loh. Kowe gue anak kaya apa udu? Lah jadinya aku tambah bingung mah kepribasi mah. Kena kemien lagi bapaknya nang Tuban baru PR teneknya bendina maringene. Ya pada bay patah sama mama ke matungnya kowe. Lah mama ke ngomong apa jadinya orang maksud mah. Orang maksud bay? Terus kok kayak kalau dia ngerup Bagong aja lah. Bucar bucu kok ngerup Bagong orang maksud. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.